Pak Leo, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Nena. Siang, Mbak. Ya, Bu. Itu memang pemerintah jangan suka naikkan pajak, jangan suka naikkan tarif dasar listrik, jangan suka naikkan BBM. Karena kalau menaikkan begitu, pemerintah harus memperhatikan kesejahteraan rakyat. Supaya kualitas hidup janin itu bagus, sehingga Indonesia bisa lebih maju. Dengan demikian, konsumsi daging jangan terlalu mahal juga. BBM itu juga harus diturunkan. Demikian aja. Terima kasih. Oke. 633-9160, silahkan. Selamat pagi, Pak Prabu. Selamat pagi. Silahkan. Ini contohnya, ketika pemerintah tidak bisa berpikir besar. Mereka hanya memikirkan nepotisme, fasisme, dan korupsi. Yang harus dipikirkan adalah kepentingan rakyat yang lebih besar. Seluruh negeri ini tidak boleh kekurangan daging, kekurangan protein. Kapan mau punya orang-orang cerdas kita kalau makan aja susah, ada uang, nggak ada barang. Nah, kalau produksi Indonesia bisa lebih mahal dari luar negeri, itu tandanya kan inefisiensi atau KKN yang luar biasa. Tidak boleh dibiarkan. Banjiri Indonesia dengan daging impor supaya semua orang bisa makan daging. Jangan pusingkan kepentingan jangka pendek. Ada pengusaha yang diuntungkan atau politikus yang bisa korupsi. Terima kasih. Ya, Pak Fendi. Ya, selamat pagi Mbak Dena. Silahkan Pak. Ya, ini saya cuma komentar. Inilah akibat adanya politik dagang sapi. Jadi dengan desain politik dagang sapi, jadi harga sapi jadi mahal. Terima kasih. Oke, okay. Pak Hari. Pagi. Silakan. Ini kan akibat lagi, akibat dari gak ada yang ngurus negara ini. Ini permainan semua kan sudah terbukti tertangkap. Jadi gak ada malunya kita itu. Paling mahal di dunia, apa kata dunia tuh. Di Indonesia daging sapi paling mahal di dunia. Padahal pendapatan nah nggak setinggi negara tetangga. Terima kasih. Ya, bagaimana dengan Anda, Pak Hadi? Ya, ini akibat dari prosedur import yang berbelit-belit di Indonesia. Sekarang tidak hanya daging sapi, tapi produk hortikultura, proses importnya luar biasa. Proses karantina itu karantina memainkan perannya seolah-olah melindungi kepentingan nasional seolah-olah, tapi prakteknya itu hanya mempersulit. Jadi itu salah satu aspek dari karantina. Belum lagi praktek dari sudut kesehatan, katanya harus diuji sedemikian rupa. Kemudian dari aspek lain adalah setiap importer tentu harus punya api tertentu. Jadi setiap dibuat sehingga ini orang-orang membuat orang membuat kebijakan ya, Pak Hadi, mohon maaf sinyal Anda tidak terbaca dengan jelas di sini. Mohon Anda bisa telepon kembali karena mesej tidak diterima. Pak Syarif, selamat pagi. Pagi Mbak. Saya baru dengar tadi waktu ketemu tadi ngomong soal kota-kota mengetahuin. Jadi negara goblok apa gitu ya. Masalah daging ini kalau nggak ada kasus nih, presiden PKS mungkin nggak kedengeran nih akan kejadian satu-satu daging. Terus pejabat pemerintah tinggal bilang bahwa terjadi kesulitan, bahwa ya beginilah begitulah, kita tukarnya sedikit. Seperti waktu beberapa saat yang lalu Menteri Perekonomian ngomong soal harga cabai katanya mahal karena lagi musim jelek dan seterusnya. Ini banyak permainan sebenarnya. Kalau hal-hal kayak gini nggak kecium nih, saya anggap ini orang pintar tapi goblok. Nah di Indonesia ini para pemimpinnya saya lihat ya tak pemalu juga. Begitu juga dengan presiden PKS. Dia jadi koruptor, dia begitu friendly pet, ketawa-ketawa, cium-cium. Dia kira cakep gitu, leguk begitu. Satu lagi presiden kita, BY. Kita tidak punya presiden sebenarnya. Ada persoalan daging yang cukup fundamental di Indonesia. Dia malah bilang kalau sampai tanah air, nanti dia mau ngomong soal ketainya dia yang sekarang lagi kocak kacir. Bukan hal-hal yang sifatnya mendasar, tapi utamain demokrat-demokrat dulu. Nyesel saya, berarti. Jadi si SP itu, si Kepo itu, jadi si Sapi. Makasih. Pak Zainal. Pagi, Rok. Halo. Ya, silakan, Pak. Kalau saya sih berpendapat begini ya, sebetulnya itu Menteri Perekonomian dan bawahannya itu memang nggak bisa bekerja. Itu sebetulnya bukan pekerjaan sulit untuk menurunkan harga, tinggal kemauannya aja dia. Cuman permasalahannya itu kalau di Indonesia itu, kalau komoditas lagi diperluin, setahu pengalaman saya, justru itu diborong sama orang-orang yang banyak duit. Dan nanti orang itu yang banyak duit itulah ya, lempar ke bawahnya. Orang yang punya duit kan orang banyak kan gak punya hati. Kalau pedagang kecil, menengah itu kan dia berhadapan langsung kepada pembeli. Jadi dia kasihan sama pembeli. Kalau ya orang-orang kaya mah memang permainannya begitu. Udah tahu barang kurang, importer dibatasi. Mestinya gak usah dibatasi, gak usah orang-orang tertentu ini, orang ini. Semua komoditas di Indonesia gak beras, gak daging, gak kedelai. Memang permainannya itu begitu kotor. Jadi kadang-kadang menterinya dibohongin. Menterinya mematok harga sekian. Nanti di lapangan, begitu menteri datang, ditulis harga sekian. Begitu menteri udah pergi lagi, dicabut lagi tulisannya itu. Harga dinaikin ikutin pasar. Itu karena memang menteri-menteri ekonomi kita nggak bisa kerja, nggak tahu masalahnya, dan nggak ada kemauan untuk membela masyarakat Indonesia. Pak Budi. Ya, menurut saya sih ini lebih parah lagi, Bu. Jadi rupanya partai politik, bahkan sampai presidennya, bahkan sampai menterinya yang ngurusin sektor pertanian. Coba dipikir, dia itu seperti enggak memikirkan ketahanan pangan nasional. Yang dipikirkan hanya kepentingan pribadi atau kepentingan partai. Wah, itu cilaka banget tuh. Ini kan karena kebetulan ketangkep. Mungkin gara-gara ada konflik internal juga di dalam PKR, saling lapor. Wah, ini betul, Bu. Jadi yang bisa diharapkan hanya tinggal kayak begini aja, PR dan KPK. Ini bobrok pimpinan kita, pimpinan partai, pengurus negara, maupun atau kementerian, atau balo deh. Jadi mudah-mudahan dengan KPK dan keterbukaan informasi, jadi ketahanan nasional dalam pangan, kita masa depannya terjamin. Ini benar-benar saya, karena apa yang namanya barang impor kan bukan cuma daging. Harusnya daging itu malah nggak usah diimpor karena kita kan luas. Banyak sekali buah-buahan, industri pertanian yang lain yang impor. Ini menunjukkan banyak suap-suap yang menggerogoti ketahanan pangan nasional. Itu lebih parah lagi dan memprihatinkan. Terima kasih. Penelpon terakhir, Pak Ogi, silahkan. Gimana nggak mahal daging-daging impor? Untuk mengimpor aja ada fee untuk importirnya. Gold getternya juga ada fee. Terus untuk menjadi rekanannya juga ada fee. Bengkak itu barang. Terima kasih. Pak Jimmy, selamat pagi. Silakan. Iya. Iya, silakan, Pak. Iya, itu janggut anggarannya. Oh. Terima kasih. Selamat pagi. Silakan, Pak. Kalau demand sih ketahuan setiap tahun itu berapa kenaikannya. Ini kan yang dipermainkan supply-nya, diperjualbelikan supply-nya ke apa? Bagaimana mengimpornya itu. Terus apakah ini memang cara presiden kita mengatur negara ini supaya rakyat gak usah makan daging sapi deh. Buat orang kaya aja, orang yang kelas masyarakat bawah gak usah makan daging sapi gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Joni. Pak John, silakan Pak John. Karena sapinya gak kerjain buat semua, Mbak. Pak Adi, silakan. Ya, Mbak. Selamat pagi. Selamat pagi. Mbak, jadi dari kita loh, saya lihat dari kebelakang itu, mulai dari karena bahwa itu tekanan cengkeh. Itu dulu bagaimana pengaturan cengkeh, kemudian satu lagi sampai lagi ke jeruk Pontianak, kemudian juga sekarang sapi. Jadi kalau saya perhatikan setiap kali pemerintah mengatur itu kacau dan karena di situ banyak kepentingan atau banyak kong kali kong lah kasarnya gitu. Jadi kalau menurut saya karena udah selalu setiap kabinet baru dan selalu begitu, barangkali udah saatnya presiden lah yang lebih turun tangan, jadi bukan hanya menteri levelnya, presiden aja sudah. Kalau juga kan masa jabatan beliau kan sudah nggak panjang lagi, jadi sebaiknya beliau lebih banyak lagi dan paling tidak berapa tahun di TNI beliau yang lebih aktif. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Effendi. Selamat pagi, silakan Pak. Halo, apa pagi Bu? Ya, silakan. Saya mau komentar dikit. Ini harga sapi kenapa nggak sama mahal? Yang koruptor yang bandot-bandot itu ya dibiarin begitu aja kan. Selama ini dari dulu begitu, nanti ujung-ujungnya hilang, gak ada kasus lagi. Ya gimana saya beres negara ini? Kayaknya gak bakal bisa beres deh. Itu aja deh, masih ya.